السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين صحيح رمتي. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab التوحيد dengan syarahnya فتح المجيد، yaitu bab ما جاء في الرقى والتمائم، bab tentang apa yang datang dalam permasalahan ruqyah dan dalam permasalahan tamimah. Berarti masih berkait dengan materi yang kemarin tentang halqah wal khayt wa nahwuhuma, tentang benang-benang, gelang-gelang, kalung dan sejenisnya yang dipakai sebagai jimat. Sekarang bab majaa tentunya minar riwayah, sebagaimana disebutkan dalam syarahnya ketika dikatakan qala al-musannif rahimahullah babu ma jaa fi ar-ruqa wat tamaim. Dalam syarahnya dikatakan ay ma jaa min an-nahyi wa ma warada 'an as-salaf fi dhalik, apa yang datang dari riwayat-riwayat dari kalangan salaf dalam masalah ini, yakni tentang larangan-larangan dalam Quran was sunnah, dan juga apa yang diriwayatkan dari salaf tentang masalah ar-ruqa wa tamaim. Kalau tamaim sudah diterangkan tadi, maka ruqa adalah bentuk jamak dari ruqyah. Ruqyah adalah jampi-jampi. Apa hukumnya? Qanibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang pertama dibahas dalam matannya, kata musannif rahimahullah, wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. روايتك في كتاب صحيح dalam بخاري dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan Kata beliau, aku pernah bersama Nabi SAW dalam beberapa safar-safar beliau. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk menyerukan, untuk memerintahkan an la yabqayanna, agar jangan tersisa satupun dari kalung-kalung, apakah yang dari watar atau kata musannif, agak kata rawi agak ragu apakah min watrin atau hanya menyatakan qiladatun dengan mutlak, dengan tanpa kalimat min watar, yang dikalungkan di leher-leher kendaraannya, hendaklah illa quti'at, jangan disisakan kecuali diputus, dibuang. Dalam syarahnya dikatakan fil hadis fi sahih ay fi sahihai, maksudnya dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Bashir dengan difathahkan awalnya dan dikasrahkan yang berikutnya, yani Bashir al-Mu'jamah yang bertitik, qila ismuhu Qais ibn Ubaid, dikatakan pula namanya adalah Qais ibn Ubaid, karena Abu Bashir adalah kunyahnya, Abu Bashir kunyahnya, namanya Qais ibn Ubaid. Berkata Ibn Sa'ad, qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr, la yuqaf lahu ala ismin sahih, tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, tidak dapatkan riwayat yang sahih tentang siapa namanya yang sebenarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang beberapa sahabat lebih dikenal dengan kunyahnya, seperti Abu Hurairah, sehingga ketika ditanyakan siapa namanya, berselisih sampai ada sekian pendapat, ada sekian belas pendapat nama aslinya siapa, karena lebih dikenal dengan kunyahnya. Termasuk Abu Bashir, walaupun dikatakan qila, dikatakan namanya adalah Qais ibn Ubaid qila, tetapi kata Ibn Abdul Barr, lam yuqaf lahu ismun sahih, tidak terdapat riwayat yang sahih tentang siapa namanya yang sebenarnya. Yang jelas, huwa sahabi. Yang jelas beliau adalah sahabi, sahabat yang mulia. Yang tentunya kalau dikatakan sahabat, berarti termasuk ayat Allah SWT, Muhammad dan Rasulullah, walladzina ma'ahu. Ma'ahu, ini para sahabat yang bersamanya. Maka termasuk keutamaan yang di dalam ayat tersebut sampai akhir ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minhum, Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, maghfirah ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti termasuk beliau Abu Bashir adalah sahabat yang mulia yang bersama Nabi, maka beliau pula yang dijamin dengan ampunan dan pahala yang besar. Meriwayatkan bahwasanya beliau bersama Nabi fi ba'di asfarih, di beberapa safar-safar beliau. Berkata Al-Hafiz, lam aqif ala ta'yinihi. Kata Al-Hafiz rahimahullah, aku tidak mendapatkan kepastian tentang safar yang mana, yang kemana, sehingga disebutkan di dalam beberapa safar-safarnya, dan itu tidak mempengaruhi tentang kesahihan hadis, tidak mempengaruhi kesahihan hadis, dan tidak pula mempengaruhi tentang makna inti dari hadis. Siapa nama aslinya Abu Bashir? Yang pasti dia sahabat. Wa kullu sahabah udul, semua sahabat adil, terpercaya. Safarnya tidak diketahui safar yang mana, tidak mengapa, pokoknya safar bersama Nabi. Yang penting adalah ketika diutus oleh Nabi pada safar tersebut, safar manapun, seseorang untuk memerintahkan atau untuk mengucapkan alla yabqayanna, agar jangan sampai tersisa satu kalung-kalung senar yang dikalungkan di kendaraan mereka kecuali harus diputuskan. Siapa yang diutus? Yang diutus adalah sahabat Zaid ibn Harithah. Rawa dhalika Harith ibn Abi Usama fi musnadih. Demikian diriwayatkan oleh Al-Harith ibn Abi Usama dalam musnadnya. Demikian dikatakan oleh Al-Hafid rahimahullah, yani Al-Hafid ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau meriwayatkan bahwasanya Al-Harith ibn Abi Usama menyebutkan dengan sanadnya bahwa nama yang diutus adalah sahabat Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Qawluhu an la yabqayanna. Sekarang ucapannya. Diperintahkan untuk menyeru. Untuk memanggil kaum muslimin. Wahai kaum muslimin. Jangan kalian sisakan satu senar pun di leher-leher unta-unta kalian. Atau kuda-kuda kalian. Atau kendaraan-kendaraan kalian. Kecuali hendaklah diputuskan. Dibuang. Kalimat an la yabqayanna. Bil musannah at-tahtiyah dengan titik dua di bawah, yani limudzakkar al-ghaib mufrad wal qaf al-mafthuhatain, dan juga qaf yang juga difathahkan, yabqayanna qiladatun dengan marfu' wa 'ala mutarafihi dhammah, karena dia sebagai fa'il. An la yabqayanna qiladatun. Jangan tersisa satu kalung pun. Min watar. Rawi syak. Apakah Rasulullah SAW menyatakan, apakah hadis itu menyebutkan qiladatun min watar atau qiladatun mutlakan? Apakah disebut qilada min watar atau qiladah saja secara mutlak, yang berarti semua kalung-kalung yang ada di kendaraannya. Al-watar dengan difathahkan wawnya dan ta'nya bifathataini adalah wahid awtaril qaus. Adalah satu dari awtaril qaus. Awtar, senar-senar busur. Busur panah. Wa kana ahlu jahiliyah idza khlaw laqal watar abdaluhu bighairihi, dan bahwasanya ahlul jahiliyah kalau busurnya sudah ngelendo, ya bahasa Indonesia apa itu, sudah tidak kencang lagi, maka diganti, itu bahasa Arabnya ikhlaw laqa. Kalau sudah khlaw laqa maka dilepas, diganti senar yang baru. Senar yang bekasnya ini mereka lilitkan di kendaraan-kendaraan mereka. Wa qalladu bihi ad-dawab, dan kemudian dililitkan ke hewan-hewan kendaraan mereka. I'tiqadan minhum annahu yadfa' 'anid dabatil 'ain, dengan keyakinan mereka bahwa benda tersebut akan melindungi hewan-hewannya, kendaraan-kendaraannya dari bahaya-bahaya, penyakit-penyakit, dan juga dari ain. Berarti sama. Kalau tadi jimat untuk anak-anak, untuk manusia, untuk penolak bala, sekarang jimat tolak bala juga, tapi untuk hewan-hewan kendaraannya. Apalagi hewan yang biasa dipakai untuk perang. Biasanya mereka ikatkan senar-senar tersebut, karena mereka berpikir senar ini sering dipakai untuk memanah, maka memiliki kekuatan. Padahal justru sudah ngelendo, sudah gak memiliki kekuatan. Sudah lemah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada syak dikatakan au qiladatun illa quti'at. Ma'nahu anna rawi syakka, bahwa rawi ragu. Hal qala syaikhuhu qiladatun min watar, apakah gurunya menyebutkan, gurunya adalah rawi yang di atasnya, menyebutkan dengan kalimat qiladatun min watar atau menyebutkan qiladatun saja atlaqa walam yuqayyid, tanpa ada qaid, tanpa ada ikatan-ikatan apapun. Berarti yang benar yang mana? Karena perbedaannya akan berkait pada masalah fiqih, bukan masalah kesahihan hadis, tapi masalah fiqihnya. Yang mana? Kalau watar saja tanpa ada kalimat min watar, kalau senar saja, yani qilada saja tanpa ada kalimat min watar, berarti semua qilada, semua kalung-kalung kendaraan tidak boleh. Tetapi kalau ada kalimat min watar, maka berarti yang tidak boleh kalau dari senar saja. Kalau selain senar, enggak apa-apa. Wa yu'ayyidul awwal, yang mendukung pendapat pertama, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, annahu su'ila 'anil qilada, bahwa dia pernah ditanya tentang kalung yang digantungkan pada hewan-hewan mereka, bagaimana hukumnya. Qala, Imam Malik menjawab, ma sami'tu bi karahatiha illa fi watarin, atau illa fil watar, aku tidak mendengar tentang makruhnya memakai kalung-kalung seperti itu kecuali kalau dari senar saja. Berarti yang diterima oleh Imam Malik adalah hadis dengan lafaz min watar. La yabqayanna, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar. Ada kalimat min watar. Maka kata Imam Malik rahimahullah, aku tidak melihat yang dilarang, yang dimakruhkan, kecuali yang dari senar saja. Wali Abi Dawud, tetapi riwayat lain dari Abu Dawud, disebutkan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun, titik, qiladatun, tanpa ada kalimat min watar, bighairi syak, dan gak ragu lagi, gak ada syak. Kalau yang ini syak, yang ini gak syak, yang mana yang lebih kuat? Tentunya yang yakin, yaitu qiladatun. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin yang saya hormati. Kalau ternyata qiladatun yang benar atau yang lebih kuat riwayatnya, berarti semua kalung enggak boleh. Mana yang rajih? Yang ini atau yang itu? Khususnya secara fikih, secara hukum, yang mana yang dilarang? Semua kalung atau dari senar saja? Senar saja. Tidak sahih, tidak rajih. Berarti semua tidak sahih, tidak rajih. Berarti yang mana yang rajih? Kalau dua-duanya salah. Iya. Apakah dari senar ataupun dari lainnya? Kalau tujuannya adalah tadfa'anul bala, untuk tolak bala, maka dia haram. Dilarang. Tetapi kalau dari senar, makruh, walaupun enggak punya keyakinan apapun. Karena dengan hadis tadi, dengan lafaz min watar. Tapi kalau tidak, tolak bala, hadisnya bukan hanya ini. Kalau masalah tolak bala, yang tadi kita bahas sebelum duhur, itu sudah cukup sebagai dalil. Mau dari watar, dari benang-benang plastik, ataupun dari talinya timba, sumur kamu, ataupun apa, tetap kalau itu adalah untuk tolak bala, haram. Tapi kalau kalung secara mutlak, sekedar kalung kendaraannya dikasih qiladah, boleh apa enggak boleh? Bukan untuk tolak bala. Boleh, kecuali jadi senang. Itu kata Imam Malik. Kenapa? Dikhawatirkan ada apa-apanya. Kenapa kau pakai senar? Lo supaya cantik, ya jangan senar. Supaya cantik ya dikasih apa? Silakan. Benar. Khana bin Azam lah kembali kepada kitab kita. Qala al-Baghawi dalam syarh sunnah, ta'awwala Malik amrahu alaihi salam biqat'il qala'id ala annahu min ajlil a'in. Bahwa Imam Malik menafsirkan hadis ini, ucapan beliau alaihi salam, ucapan Rasulullah salam alaihi salam, untuk memutus kalung-kalung tadi. Kenapa? Karena annahu min ajlil ain. Karena itu adalah disebabkan untuk menolak musibah atau bencana yang disebabkan oleh mata. Ain. Jadi untuk tolak bala. Wa dzalika annahum kanu yasuddun تلك الأوتار والتمائم القلائد ويعلقون عليها العود. Yang demikian karena mereka biasa mengikat menarik senar-senar tadi, menjadikannya sebagai tamaim wal qalaid, dijadikannya sebagai tamimah-tamimah, sebagai qiladah-qiladah, yang yu'alliquna 'alaiha al'uz, yang mereka gantungkan di sana sebagai perlindungan. Yadhunnuna annaha ta'simuhu min al-afat, yang demikian dikira oleh mereka akan menghilangkan berbagai macam afat, bencana-bencana. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anha, oleh karena itu Nabi SAW melarang daripadanya. Baik, kalau ala annaha tamimah, ala annaha lidaf'il bala wal afat, maka hukumnya makruh apa haram? Hah? Sudah sebutkan tadi, di atasnya haram sedikit, yaitu syirik kecil. Hadirin a'azakumullah, berarti ini maksud oleh Imam Malik dengan aku tidak tahu dimakruhkannya kalung-kalung kendaraan tadi kecuali kalau dari senar, bukan makruh dalam artian tidak mengapa dikerjakan, sebaiknya ditinggalkan, bukan itu. Tetapi karahiyatut tahrim. Karahiyatut tahrim, karena biasa ucapan-ucapan kalimat makruh inda salaf sering bermakna haram. Aku benci, aku tidak suka itu. Sering bermakna haram. Kecuali kalau dalam pembahasan fikih ini haram, ini makruh, maka itu maknanya lain. Taib. Atau kemungkinan kedua, bahwa ini maksud dari Imam Malik adalah sebatas kalung-kalung biasa untuk menghiasi hewan-hewannya, dikalungi sesuatu, maka tidak boleh dari senar, makruh. Enggak ada keyakinan apa-apa, makruh. Kalau ada keyakinan sebagai talak bala, tidak mungkin beliau menyatakan makruh. Illa karahiyat at-tahrim, kecuali kalau makruhnya karahiyat at-tahrim, karena itu adalah hukumnya syirik. Bukan hanya haram, tetapi syirik. Qala Abu Ubaid, kanu yuqallidun al-ibila al-awtara, bahwa mereka biasa mengalung-alungkan pada hewan-hewan mereka, unta-unta mereka, senar-senar. Li'alla tusibah al-ain, agar jangan tertimpa ain. Fa'amaruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'izalatiha, maka Nabi pun memerintahkan untuk menghilangkannya. I'laman lahum bi anna al-awtar la taruddu syai'a, sebagai ilmu pemberitahuan dari Nabi bahwasanya senar-senar tadi, kalung-kalung tadi tidak bisa menolak keputusan Allah, enggak bisa menolak takdir, enggak bisa menolak balas sedikit pun. Bahkan dikatakan bahwa itu dalam perang, dalam perjalanan-perjalanan safar-safar jihad. Maka kebanyakan memang safar Nabi adalah jihad. Berarti maknanya dalam perang sekalipun, yang pikiran mereka di zaman jahiliyah harus dilindungi badannya dengan jimat, dilindungi kuda-kudanya dengan jimat, dilindungi hewan-hewannya, unta-untanya dengan jimat, ternyata Nabi justru sebaliknya menyatakan lepas semua. Diperintahkan seseorang untuk mengumumkan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladatun illa quti'at, agar jangan tersisa satu kalung pun di kendaraan-kendaraan kalian dari watar ataupun kalung secara umum kecuali hendaklah diputus. Ikhwanu billahi a'azakum muslimin yang saya hormati, ini i'laman lahum, pemberitahuan buat mereka bahwa itu enggak bantu apa-apa. Putus semua dan buktikan kenyataannya. Allah lindungi mereka, Allah menangkan mereka, Allah berikan kepada mereka kekuatan-kekuatan, tidak perlu dengan jimat-jimat. Enggak perlu dengan senar-senar bekas busur mereka. Maka ini adalah i'laman lahum bi annal awtar la taruddu syai'a. Ini pemberitahuan dari Nabi bahwa senar-senar tadi tidak memberikan apapun dan tidak bisa menolak apapun. Demikian dikatakan oleh Ibnu Jauzi dan lain-lainnya rahimahullah. Qala al-Hafiz wa yu'ayyiduhu, dan didukung juga dengan hadis Uqbah bin Amir. Masih ingat hadis Uqbah bin Amir baru tadi berapa menit yang lalu, yaitu man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Wa bi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa hiya ma'ulliqa minal qalaid khasyatal ain. Tamimah itu adalah apa yang digantungkan di leher-leher anak ataupun kendaraan, sama saja disebut tamimah, kalau tujuannya khasyatal ain, lidaf'il bala, untuk menolak bala, untuk menolak penyakit yang disebabkan mata, atau untuk menolak bencana-bencana, maka itu tamimah. Apakah dari senar, ataupun dari benang plastik, ataupun dari benang jahit, sama saja. Bahwa itu adalah tamimah. Sehingga tidak dilihat dari bendanya, dibikin dari apa, bukan itu. Tapi yang dilihat adalah, ma yuqalliduhu qalbuh. Yang dilihat adalah apa yang diniatkan, yang hatinya berkait dengannya. Apa tujuannya? Tolak bala, haram. Itu tamimah. Loh, tapi ini bukan benang, bukan pula senar, bukan pula min sufrin. Dalam hadis yang lalu, sufur, apakah dari tembaga atau dari kuningan? Bukan semua. Ini dari platina. Dan ini mengandung ini dan itu yang insya Allah. Karena mereka anggap sebab. Insya Allah kita akan tertolak dari penyakit-penyakit. Apa namanya? Tamimah. Namanya tamimah. Walaupun agak keren dikit. Seperti gelang-gelang yang mahal. Tapi kalau tujuannya adalah untuk itu, ya sama. Cincin, batu, yang demikian, demikian, demikian. Hobi-hobi, hobis-hobis ini, banyak yang senang begituan. Yang satu karena tolak bala, ini punya kekuatan, ini punya itu. Yang satu bukan, karena senang saja. Saya senang. Ini indah, batunya batu virus yang langka. Beda hukumnya. Walaupun sama cincinnya. Ini sudah diisi katanya. Diisi apa? Sudah diisi. Maksudnya diisi, dijampi-jampi oleh dukunnya. Ikhwan ibn a'azullakum muslim yang sarmati. Maka apa itu tamimah? Didefinisikan di sini dengan kalimat yang ringkas, yang mudah dihafal. Ma'ulliqa minal qala'id khasyatal ain. Ma'ulliqa, apa yang digantungkan dari kalung-kalung karena khawatir penyakit, karena khawatir musibah-musibah, bencana-bencana yang disebabkan oleh ain. Itu tamimah. Tayib, kita lihat dalam definisi ini. Apakah ada dibuat dari ini, dibuat dari itu? Tidak ada. Walaupun kita tahu, dulu yang disebut tamimah adalah yang dari biji-bijian. Yang disebut wada'ah adalah yang dari kerang-kerangan dari laut. Ada pula yang dari senar. Iya memang. Tetapi semua itu disebut tamimah atau disebut pula dengan jimat kalau tujuannya tolak bala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wal hukmu, sedangkan hukum berkait dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wa nahwa dzalik intaha. Sebab sekarang ada hiasan-hiasan dari kerang-kerangan. Padahal kalung hiasan. Apakah haram? Qadifidina azakumullah. Kalau tujuannya bukan jimat, maka itu bukan jimat. Taib khala. Al-Hafidh. Wa yu'ayyiduhu. Hadis Uqbah bin Amir. Maka hadis Uqbah bin Amir ini sebagai pendukung dari apa yang dibahas dalam hadis di atas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah s.a.w. inna ruqa yaqul inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau menyatakan Rasulullah s.a.w. bersabda. Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, inna tiwalah wa tamaim, atau inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, Sesungguhnya ruqyah, ruqa adalah ruqyah, tamaim tamimah tamimah, watiwalah yang juga jimat, tetapi tiwalah untuk pengasihan, untuk membuat istri cinta pada suami atau membuat suami cinta pada istri. Ini masih husnudzan, membuat istri cinta pada suami, suami cinta pada istri. Padahal lebih parah dari itu mereka lakukan. Untuk membuat tetangganya cinta sama dia. Untuk membuat orang lain, istrinya orang, supaya mau sama dia. Dikasih dengan jimat-jimat tersebut. Itu disebut tiwalah. Membuat istrinya cinta pada suaminya saja sudah, kalau pakai cara seperti ini, pakai tiwalah, sudah syirik. Apalagi untuk memfitnah istri orang, untuk menggait perempuan yang sudah dinikahi orang lain, ini lebih haram lagi tentunya dari sekian banyak sisi. Wa fihi qissah. Ucapan ini ada kisahnya dalam lafaz Abi Dawud. Diriwayatkan dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud melihat di leherku, kata istrinya, kata Zainab, khaytan. Ibnu Mas'ud melihat di leherku ada benang. Faqala ma hadha? Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa ini? Qultu khaytun ruqiya li fihi. Dijawab, ini adalah benang yang sudah dijampi untukku. Benang yang sudah diisi. Qalat fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengambil benang tadi dari leher istrinya dan diputuskannya. Thumma qala. Kemudian berkata, antum ala abdillah la aghniya'u 'an syirki. Kalian keluarga Abdullah, ini keluargaku, kata Abdullah bin Mas'ud. La aghniya 'an syirki, kalian sungguh jauh dari kesyirikan, kesyirikan tidak butuh kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallam, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah, tamimah-tamimah, tiwalah-tiwalah adalah syirik. Faqultu, masih kata ucapan Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Faqultu, maka aku katakan, laqad kanat aini taqdhif, sungguh mataku pernah terkena penyakit. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi. Ini di masa-masa lalu. Mungkin di masa-masa jahiliyah, wallahu alam. Aku pernah mataku sakit, aku mendatangi Yahudi. Kemudian aku diberi sesuatu, dijampi-jampi. Tiba-tiba mataku tenang kembali, sembuh. Ya ini bagaimana? Kalau itu syirik, tapi kok nyatanya pernah manjur. Dulu aku pernah sakit mata, kemudian diberi jimat-jimat seperti itu, dijampi-jampi, tiba-tiba hilang, sembuh. Faqala Abdullah, maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, innama dhalika amalu syaitan, kana yankhusuha biyadih, faidha raqa kaffa anha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, itu permainan syaitan, dia ganggu dengan tangannya, kalau kemudian ke diruqyah dia berhenti mengganggu. Jadi ternyata ada beberapa penyakit yang ternyata permainan syaitan. Jadi dari dua sisi diserang orang tadi, dari sisi jasmaninya diganggu, terasa sakit di sini, terasa sakit di situ. Hatinya dibisikkan, si fulan dukun manjur, kamu datang ke sana pasti sembuh, coba datang. Enggak mempan dibisikkan, orang lain datang, lidahnya dipinjam oleh syaitan. Datang, kenapa kamu sakit ya? Oh, di sana ada yang begini hebat, si fulan sembuh, saya ke sana sembuh. Berangkat dia ke sana, padahal tadi yang bikin sakit syaitan juga. Kemudian dijampi-jampi, dikasih jimat, ini pakai. Awas, dilepas, muncul lagi penyakit itu tadi. Sembuh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Dzalika amalu syaitan kana yanhusuha biyadihi. Itu permainan syaitan, dia ganggu dengan tangannya sampai ketika kamu mengerjakan kesyirikan dia berhenti. Karena yang dituju oleh iblis, oleh syaitan dan anak buahnya bukan sakitnya kalian, tapi yang dituju sesatnya kalian. Ada orang yang berkata, bagaimana kalau ini sepi, jalannya begini, gimana kalau ada setan nyekek kita? Dicekik katanya, mati. Syaitan itu tidak mengharapkan kamu mati dalam keadaan mukmin. Jadi insya Allah gak dicekik kamu. Tapi dibisikkan, kamu harus berlindung dari penunggu tempat ini, kan begitu. Kenapa kalau kamu dicekik saat itu dan mati, kamu mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid. Yang dituju oleh dia adalah la'ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis di hadapan Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Kalau kamu dibikin mati dalam keadaan beriman, rugi dia. Dia rugi. Yang dia inginkan adalah bagaimana kamu sesat, kufur, syirik. Sehingga kadang-kadang hanya mengganggu saja. Habis itu dibisikkan. Makanya datangi dukun gak percaya. Tidak, itu syirik. Besoknya lain lagi. Tiba-tiba gayungnya terbang sendiri di rumah. Misalnya. Dibisikkan lagi itu. Sudah, besok kamu berangkat ke sana. Hatinya berperang ini. Tapi enggak. Berangkat enggak. Terus diganggu lagi, diganggu lagi, diganggu lagi. Padahal kalau dia membaca ayat kursi, dilindungi dari syaitan sampai sore hari. Kalau sore dia baca, dilindungi sampai pagi hari. Selesai. Mudah, gampang. Dan kalau rumah kamu diganggu, bacakan surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Yanhir. Dari rumah yang tukrafihi suratul Baqarah. Kenapa harus ke dukun? Kenapa harus cari jimat-jimat? Kenapa harus cari jampi-jampi? Qanibirina azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibn Mas'ud, itu permainan syaitan. Yang mengganggunya syaitan ketika dicampi-jampi oleh dukun, berarti. Fa'idha raqqa kafa'anha. Innama kana yakfiki antaquli kama kana Rasulullah SAW yaqul idhabil ba's, adhibil ba's, rabban nas wasfi anta syafi la shifa la shifa'uk shifa'an la yuqadiru saqama. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba's wasfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yuqadiru saqama. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn Hibban, wal Hakim, wa sahahahu wa qala sahih wa aqarrahu adh-dhahabi. Kita akan bahas satu persatu. Ruqyah, tamimah dengan tiwalah insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.